Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Ubatul Ahkam. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصار اليهودي datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم فذكروا له mereka menyampaikan kepada Rasulullah أن امرأة منهم ورجلا زانيا bahwasanya ada seorang dari mereka yang perempuan dan seorang dari laki-laki berzina. Keduanya berzina. Mereka datang kepada Rasul ingin mendapatkan keringanan hukuman. Faqalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada mereka, "Ma tajiduna fit tawrati fi sya'ni rajmi?" Kata Rasulullah, apa yang kalian dapati di Taurat terkait dengan masalah rajam? Faqalu, kata mereka, naftahuhum wajiladun, kami hinakan mereka dan mereka dicambuk. Itu ucapan mereka dengan kedustaan. Mereka berdusta, menyatakan tidak adanya ayat rajam dalam Taurat. Qala, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, yang tahu ahli kitab, yang tahu tentang Taurat. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, kadzabtum, kalian telah dusta. Inna fiha ayat rajmi, sesungguhnya di Taurat ada ayat tentang rajam. Ya, terbongkar kedustaan mereka oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, salah satu yang dipastikan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba an yanzura ahadan min ahli jannah yamshi fil ard falyanzur ila hadza, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat seorang ahli surga berjalan di muka bumi, maka lihatlah dia. Yani ini Abdullah bin Salam radhiyallahu an, termasuk satu yang dipersaksikan masuk surga. Dibongkarlah beliau radhiyallahu anhu bahwasanya apa yang diucapkan mereka itu dusta. Karena betul inna fiha ayat rajmi. Qala fa'atau bittawrati fansharuha, mereka pun membawa Taurat dan membentangkannya. Fawada'a ahaduhum yadahu ala ayat rajmi, bahasa seorang mereka pun meletakkan satu tangannya di ayat rajam sengaja. Itulah Yahudi, dusta dan khianat. Sengaja menutup tangannya, ya, ditutup oleh tangannya ayat tentang rajam. Kemudian faqara'a ma qablahu wa ba'daha, yang dia baca ayat sebelumnya yang di situ ada rajam dan ayat setelahnya. Adapun ayat yang di situ ada rajam, dia tutup dengan tangan. Faqala Abdullah bin Salam, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Salam pun berkata, irfa' yadak, coba angkat tanganmu. Jadi sekali lagi dalam nas, yad itu ketika dimutlakan nanti ya, telapak tangan. Ya, al-yad kalau mutlak tidak dengan muqayyad, dengan kaid, dia telapak tangan. Angkat tanganmu, angkat telapak tanganmu yang menutup tadi ayat rajam. Parafa'a yadah, ketika dia angkat tangannya, fa'idha fiha ayat rajmi, Ternyata yang dia tutup dengan hal tersebut ialah itu ayat rajam. Ya, mereka menyembunyikan ilmu. Ya, berkhianat. Sengaja menutupinya. Faqala salaka ya Muhammad. Fa'amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam parujima. Nabi memerintahkan keduanya untuk dirajam. Kalau kata sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Para'aitu ar-rajula yajnau al-mar'ati yaqiha al-hijarah." Iya, aku lihat yang laki-lakinya mengungkup menutupi si wanita mencegah bebatuan mengenainya ketika dirajam. Qala radhiyallahu anhu, alladhi wada'a yadu ayat rajmi, orang yang letakkan tangannya di ayat rajam tadi adalah Abdullah ibnu Suriyah. Ini terkait dengan satu hukum had, hadduz zina, baik yang telah muhsan, yaitu rajam. Dan ternyata rajam juga ada dalam cerita Taurat. Berkata Sabu Abbasan rahimahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali dari hadis ini, zana yahudiyu biyahudu biyahudiyah bizamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kafir zimmi, seorang yang kafir zimmi ketika melakukan pelanggaran tetap didikan hukum had atas dia walaupun dia kafir. Yahudi dan Yahudi ini dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzina. Wa kana al-yahudu ya'lamuna anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun haqqan. Orang Yahudi tahu bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang benar. Benar-benar nabi. Namun karena hasad mereka, mereka mengingkarinya. Kalau mereka tahu, wa ya'lamuna, dan mereka tahu, anna syari'atahu, bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu ja'at bil yusri was samah, datang dengan kemudahan. Ya, tidak seperti apa yang ada pada mereka yang penuh dengan belenggu, yang membebankan, yang memberatkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waithu bil hanafiyati samha." Ya, aku diutus dengan din, dengan millah yang hanif, ini tauhid, dan samha ini toleran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha din yusrud wadan syahadah haddin ila qalabah." Agak ini mudah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, syariatnya mudah. Dan itu Yahudi tahu. Sehingga mereka datang kepada Rasul inginnya dapat keringanan hukuman. Qala faqil ashar wal aglal, mereka tahu saat Rasulullah itu faq, yakni menghilangkan, melepaskan belenggu, melepaskan kesulitan, beban yang berat dan belenggu yang menyusahkan. Fajau ilaihi, mereka mau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihadaini yahudiyaini azzaniin, membawa dua Yahudi yang berzina tadi, liyahkuma fihima, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi keduanya. Bukan karena beriman kepada Rasul, tetapi la'alla indahu hukman akhaffu mimma indahum fit Taurah. Itu yang mereka inginkan. Mereka harapan mereka, keinginan mereka, mungkin ada pada Rasul itu hukum yang lebih ringan daripada hukum yang ada di Taurah. Fayakun lahum ma'adzirah indallah bi'adami qamati ma'fit Taurah min hadz. Sehingga mereka punya uzur, punya alasan, ya, ketika tidak menegakkan hukuman had, sehingga datang kepada Rasul ingin dapat keringanan. Tidak dirajam. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam aliman bihukmi zanil muhsan fit Taurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa hukum pezina yang sudah muhsan dalam Taurat. Imma antara kita wahyi, bisa jadi tahunya karena wahyu turun kepada Rasul bahwasanya di kitab terdahulu pun itu dirajam. Au min ahadi ulama Yahud alladzina aslamu, atau beliau diberitahu oleh seorang dari ulama Yahudi yang dulunya ulama di Yahudi kemudian masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya. Fasalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sya'ni rajmi bi Taurah. Rasul tanya. Nanya dalam rangka menguji mereka. Apa tentang rajam di Taurat? Mutahaddiyan mubayyinan lahum, ini untuk nantang mereka, menguji, mutes mereka apa yang sebenarnya dalam Taurat, dan sekaligus menjelaskan bahwasanya Quran dan Taurat itu muttafiqan ala hadzal hukmi, sama hukumnya, yaitu merajam pezina yang sudah muhsan. Qala fahawalu tabdila wa taghyira ala tariqatihim, ternyata mereka berupaya untuk merubah-rubah, mengganti-ganti hukum sesuai dengan caranya mereka. Yang pertama mereka dusta, menyatakan nafdahu zunah wa lajliduhum, kami hinakan para pezina dan kami cambuk mereka. Itu yang pertama, cara mereka dusta. Wa kana Abdullah bin Salam alladhi indahu al-kitab, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang beliau miliki ilmu tentang Taurat karena beliau dulunya alim Yahud sebelum Islamnya. Hadir. Faqala, kata beliau, kadzabtum, kalian dusta. Fi ayat rajmi. Iya, di situ ada ayat rajam. Faja'u bi Taurah, mereka pun datang dengan bawa Taurat pada syaruha. Ya, menghamparkannya, mendengarnya dia bahasu an ayat rajmi, untuk mencari ayat yang rajam. Fawada Abdullah bin Suriya yadahu ala tilkal ayah. Ini yang kedua. Caranya adalah dengan kitman, menyembunyikan ilmu. Abdullah bin Suriya meletakkan tangannya, ya, telapak tangannya di ayat tentang rajam. Sengaja ditutup. Ini berarti yang kedua. Dusta yang kedua, menutup-tutupi ilmu. Dusta dan menyembunyikan ilmu. Dusta dan khianat. Ini pada Yahudi. Farsaruha yabathu an ayat rajmi, fawada Abdullah bin Suriya yadahu ala tilkal ayah, wa qara'a ma qablahu wa ma badah, yang dia baca itu ayat sebelumnya dan setelahnya. Faqala Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam pun berkata, membongkar iya perbuatan orang ini yang khianat, menyembunyikan apa yang ada. Irfa yadak, angkat tanganmu. Farafa yadah, maka Abdullah bin Suriya pun angkat tangannya. Fawajadu ayat rajmi, ternyata mereka dapat ayat rajam. Kama hiya fi syariah Muhammadiyah, sebagai dalam syariat Nabi Muhammad, ya, dirajam. Pamar bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam barujima, Rasul memerintahkan untuk dirajam. Amaran bi qouli ta'ala wa ihkum bainahum bima anzalallah, dan seterusnya. Nanti salah faedahnya kita baca sebentar akan datang. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala.